Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatannya dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membaca bersama-sama mempelajari tentang hukum siam puasa. Kita ambilkan dari kitab Fiqih Muyassar karena banyak yang sudah punya. Adapun kitab ini, kitab yang ditulis oleh para ulama yang mereka itu dari anggota yang mengurusi bimbingan-bimbingan Islam, masuk dalam jajaran anggota Kementerian Agama di Saudi ya, sehingga kitab ini telah disahkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh yang bentuknya muyassar, ringkas, sehingga walaupun bukan karangan salah satu ulama, karena yang membuat, yang menyusun sebuah tim telah digodok oleh mereka. Dan mayoritasnya merujuk kepada madhab Hanabilah. Pendapat-pendapat yang dirojihkan kebanyakan merujuk kepada madhab Hanabilah. Nah, pada kitab Siam ini disebutkan al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati siyam atau fi muqaddamati siyam wa fihi masail. Perkara-perkara yang mendahului puasa dan di dalamnya ada beberapa masail, permasalahan. Sebelum masuk hukum-hukum inti pada puasa, maka di sini disebutkan pendahuluan, yaitu al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifu siyam wa bayanu arkanihi. Definisi puasa dan penjelasan dari rukun-rukunnya. Qala al-mu'allif ta'rifuhu asyamu fil lughati al-imsaku anisyai. Definisi puasa asyam atau saum, puasa secara bahasa adalah al-imsak anisyai, menahan sesuatu. Ketika seseorang menahan sesuatu, maka bisa mengungkapkan dengan kata-kata saum. Seperti yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 16, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu solusi kepada Maryam bintu Imran setelah melahirkan anaknya Isa alaihissalam, yang tentunya ini perkara yang dianggap ajaib oleh umumnya masyarakat. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa adanya suami, dalam keadaan dia muhsanah, afifah, bersih dari perbuatan keji, sama sekali tidak melakukan perzinaan, tetapi bisa memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar apabila dia ketemu seseorang, menyampaikan kepada orang tersebut, inni nadartu lirahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Di situ Maryam agar supaya menyampaikan kepada orang, ketika ketemu seseorang yang bisa jadi dia akan mencela, menganggap aib, maka kata Maryam diperintahkan untuk mengatakan inni nadartu lirahmani sawman, sesungguhnya aku ini bernadar sawman, menadarkan saum. Maka saum di situ bukan saum secara syar'i, secara istilah yaitu ibadah puasa, bukan. Tetapi maknanya adalah al-imsak. Aku bernazar kepada Allah untuk menahan dari berbicara. Al-imsak anil kalam. Sehingga setelahnya disebutkan falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun setelah hari ini, setelah saat ini, seorang pun. Itu dari sisi lughah. Jadi seseorang ketika menahan sesuatu bisa memakai ungkapan dengan saum. Asyam itu asalnya bentuk jamak dari saum, syamun. Wa fi syar'i, adapun secara syariat yang dimaksud saum, amalan ibadah saum, al-imsaku anil aqli wa syurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Adapun asyam, bahasa kita puasa, secara syariat Al-imsaku anil akli wa syurbi. Sebuah amalan ibadah yang bentuknya adalah menahan anil akli dari makan, wa syurbi dan minum, wa sa'iril muftirat, dan seluruh perkara yang membatalkan. Menahan dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan amal puasa tersebut. Ma'aniyah diiringi dengan niat. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Pada waktu dari munculnya fajar shadiq, yaitu fajar yang kedua, sampai tenggelamnya matahari. Ini amalan as-saum. Sehingga dengan definisi ini, seseorang ketika melakukan puasa, ibadah puasa, maka tidak akan dikatakan puasa kalau dia pada kesempatan setelah terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dia melakukan minum walaupun sekali. Dia melakukan makan, nyicipin makanan walaupun sedikit, maka dia tidak berpuasa. Atau yang tadinya dia berniat puasa tapi melakukan hal tersebut, maka puasanya batal. Itu definisi secara syar'i. Ibadah puasa adalah amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Dia menahan tidak makan dan tidak minum. Yang itu merupakan kebutuhan setiap manusia setiap harinya. Apalagi bagi para pekerja, kerja berat tentunya membutuhkan makan dan minum untuk asupan tenaga pada fisiknya, badannya. Tetapi ketika di saat momen melakukan ibadah puasa, maka itu semuanya ditahan. Itu semuanya ditahan. Demikian juga pembatal-pembatal puasa yang lain. Bagi para mutazawijat, mutazawijin, wal mutazawijat, orang yang sudah berkeluarga, dia pun harus menahan dari yang namanya kebutuhan menyalurkan biologisnya, syahwatnya, walaupun dia tergolong orang yang tinggi syahwatnya. Maka di saat puasa harus mengekang syahwatnya tersebut dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ma'aniyah diiringi dengan adanya niat. Karena telah kita ketahui bersama bahwa setiap amalan ibadah harus diiringi dengan adanya niat. Ya Mas Budi, apa dalilnya? Dalil tentang niat. Anak-anak TK itu, innamal a'malu biniyat. Ini syahidnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, disertai dengan niat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubi syamsi. Waktunya sejak terbitnya terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, karena fajar ada dua macam, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar yang muncul sebelum waktu subuh. Dia itu kalau kita menyaksikan tahari untuk mencari bentuknya, dia itu posisinya menjulang ke atas. Menjulang ke atas dan berbentuk seperti dzil, adzib, ekornya serigala. Digambarkan seperti ekor serigala. Cahayanya memancar kanan kiri dan kalau bahasa kita gambarannya seperti keris lah. Bentuknya kayak keris, enggak lurus. Belok-belok, karah atas. Garisnya nampak. Itu akan hilang ketika apa? Semakin ke sini, yaitu semakin yaitu waktunya maju, maka akan hilang. Berbeda kalau shadiq, fajar yang kedua ketika masuk waktu subuh, sebagai tanda masuknya waktu subuh, maka dia mendatar bentuknya, cahayanya mendatar. Kalau shadiq, fajar shadiq, semakin ke depan bertambahnya waktu, maka semakin terang benerang, akan semakin terang benerang, kegelapan akan hilang. Maka tidak akan dikatakan puasa ya, kalau orang apa cuma setengah hari. Istilahnya puasa beduk kalau untuk anak-anak ya, puasa beduk ya, sebenarnya enggak dikatakan puasa, latihan puasa ya. Kalau dikatakan puasa ya lengkap sampai tenggelamnya matahari. Enggak ada istilah puasa beduk, puasa setengah hari ya, namanya puasa harus sampai tenggelamnya matahari, walaupun anak-anak. Karena apa yang diperhatikan oleh para salafus soleh mendidik anak mereka untuk membiasakan puasa itu apa? Dibiasakan mereka sampai tenggelamnya matahari, walaupun merengek-rengek dicarikan, yaitu sesuatu yang memalingkan dia dari rasa lapar dan rasa haus. Jadi diupayakan sampai tenggelamnya matahari juga, walaupun anak-anak. Itu kalau ada kemampuan. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, akan memadzharatkan fisiknya, tentunya tidak mengapa bagi mereka untuk berbuka, walaupun di pertengahan hari. Nah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullah minhumul amwat wa hafidhahumul ahya arkanuhu, rukun, rukun dari puasa. Jadi puasa ada rukunnya, yang mau enggak mau rukun ini harus ada menyertai amalan puasa. Kalau amalan puasa tersebut salah satu rukunnya tidak ada, terlepas, tertinggal, maka amalannya menjadi amalan yang tidak sah. Min khalali ta'rifis siyam fil istilah. Maka dari selah-selah definisi puasa secara istilah, dengan kita melihat definisi puasa secara istilah, ya tadi ana lahu ruknain asasiyain, maka akan jelas bahwa puasa itu memiliki dua rukun. Puasa memiliki dua rukun yang pokok, yang mendasar. Huma, dua rukun puasa tersebut adalah al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang pertama rukunnya adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Seseorang harus menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, dan al-jima, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya yang masuk dari kategori makan atau minum. Dan berlangsung waktunya sampai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sehingga seseorang ketika di pertengahan hari atau bahkan sebentar lagi menjelang tenggelamnya matahari, 5 menit lagi, dia ternyata apa? Membatalkan puasanya. Mungkin dia qadarullah mendadak sesak nafas, sakit asma, kambuh. Mau enggak mau minum obat untuk segera penanganan. Walaupun tinggal 5 menit lagi tenggelamnya matahari, dia sudah minum obat, maka puasanya tidak dianggap. Puasanya tidak dianggap. Karena apa? Rukun keharusan dia puasa menahan dari muftirat yang membatalkan puasa itu dari terbitnya matahari sampai tenggelam. Belum tenggelam, dia sudah minum obat. Maka itu puasanya tidak dianggap. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Yaitu rukun keharusan apa? Menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wallahu ta'ala alam soal. Adapun dalil dan rukun yang kedua insyaallah kita baca pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.